إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahenti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang terus-menerus memberikan kepada kita berbagai kebaikannya. Sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengisi khutbah Jumat kali ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum." Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, yakni mau'izah Al-Qur'an dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan sebagai obat, sebagai penawar apa yang ada dalam dadah-dadah kalian. Wahuda, dan sebagai petunjuk. Warahmah, dan sebagai rahmah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang mulia ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menerangkan beberapa sifat Al-Qur'anul Karim. Beberapa sifat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim jamaah sekalian, ini adalah kitab yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang paling mulia. Kitab yang paling mulia Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr, yakni Al-Qur'an, dan sesungguhnya kamilah yang menjamin Al-Qur'anul Karim itu dari kemurniannya. Berbeda dengan kitab-kitab samawiyah yang lainnya, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab yang lainnya. Itu juga adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Namun kitab-kitab tersebut itu telah dirubah. Taurat telah dirubah oleh orang-orang Yahudi. Kitab Injil telah dirubah oleh orang-orang Nasrani. Adapun kitab Al-Qur'anul Karim, maka dari dulu dan seterusnya tidak akan ada yang berubah isinya, sebab Nabi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin keasliannya. Nah, kitab Al-Qur'anul Karim ini yang merupakan kitab yang paling mulia, kitab yang paling terakhir, yang merupakan mukjizat yang paling hebat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jamaah sekalian, disebutkan beberapa sifatnya dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, Al-Qur'anul Karim itu sebagai mau'izah, sebagai pemberi peringatan. Dalam Al-Qur'anul Karim terdapat banyak banyak peringatan terhadap orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman terhadap orang-orang yang berani melewati batas-batas ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an itu adalah mau'izah. Sebagai pemberi peringatan. Maka kalau Al-Qur'an itu adalah pemberi peringatan, maka ini artinya jamaah sekalian, kita harus mentadabburi, merenungi dan memaknai Al-Qur'anul Karim. Bukan tidak cukup sekedar dibaca, tidak cukup sekedar dihafalkan itu Al-Qur'anul Karim, tapi harus juga dipahami makna dan kandungannya. Harus ditadabburi. Sebab kalau hanya sekedar dibaca, hanya sekedar dihafal, tapi tidak ditadabburi, tidak dipahami, tidak diyakini dan tidak diamalkan, maka tentunya itu tidak akan bernilai sebagai mau'izah, tidak bernilai sebagai pemberi peringatan. Al-Qur'an akan berfungsi sebagai pemberi peringatan kalau kita paham isinya, paham kandungan-kandungan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Maka Al-Qur'an adalah mau'izah, pemberi peringatan. Ini menuntut kita seluruhnya agar kita mempelajari Al-Qur'anul Karim. Agar kita mempelajarinya sebagai terwujud maksud yang sangat hebat dan sangat mulia ini, yaitu sebagai mau'izah. Baik, sifat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan tadi, wasyifa'un lima fis sudur, dan Al-Qur'an itu adalah obat. Obat terhadap apa yang ada di dalam hati. Bahkan Al-Qur'anul Karim itu adalah obat secara maknawi dan secara hissiah. Orang yang sakit di ruqyah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan sembuh. Orang yang gangguan jin, orang yang tersengat dengan binatang yang beracun, maka sangat ampuh kalau di ruqyah dibacakan dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ini Al-Qur'an sebagai obat terhadap penyakit hissiah, penyakit yang nampak. Dan Al-Qur'anul Karim juga sebagai obat terhadap penyakit maknawiyah, penyakit syahwat. Penyakit syahwat diobati dengan Al-Qur'anul Karim. Penyakit syahwat yang menghalangi seseorang untuk melakukan ketaatan. Penyakit syahwat yang menghalangi seseorang untuk apa? Berat untuk melakukan kebaikan, berat untuk tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah penyakit. Al-Qur'an mampu membasmi dan mengobati penyakit yang seperti ini. Penyakit apa lagi jemaah sekalian? Penyakit hati. Penyakit syubhat. Penyakit syubhat, kerancauan dalam berakidah, dalam pemahaman, dalam beribadah. Maka Al-Qur'anul Karim bisa mengobatinya. Penyakit-penyakit yang seperti ini. Penyakit-penyakit yang seperti ini. Maka Al-Qur'anul Karim itu adalah obat terhadap penyakit hissiah dan penyakit maknawiyah. Begitu pula Al-Qur'anul Karim adalah obat yang paling hebat dalam memberantas penyakit kejahilan. Sebab kebodohan terhadap agama itu adalah penyakit. Bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah penyakit. Bagaimana cara mengobati kebodohan ini? Itu dengan cara mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dengan mentadabburinya, dengan mempelajari ayat demi ayat, dipelajari, diyakini, dan diamalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang kita sebutkan tadi, wahudan, dan sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim agar jadikan sebagai petunjuk, jadikan pedoman dalam hidup kita bagaimana cara kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu punya maksud dan tujuan yang mulia jemaah sekalian. Itu dengan cara apa? Itu dengan tujuan agar kita beribadah hanya kepadanya. Nah, bagaimana cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar? Itulah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Dari awal ayat sampai akhirnya, Al-Qur'an itu seluruhnya berbicara tentang petunjuk. Bagaimana seorang hamba bermuamalah antara dia dengan penciptanya? Bagaimana seorang hamba itu bermuamalah dengan tetangganya? Bagaimana seorang hamba itu bermuamalah dengan penguasanya, dengan pemerintahnya. Bagaimana seorang guru bermuamalah dengan muridnya. Bagaimana murid bermuamalah terhadap gurunya. Al-Quran adalah hudan, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Inilah kitab. Yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya, fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku? Siapa yang mengikuti Al-Qur'anul Karim? Maka dia la yadhillu wa la yashqa. Tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah salah langkah, tidak akan pernah salah jalur dalam meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa la yashqa, dan tidak akan pernah sengsara. Siapa yang mengikuti Al-Qur'an? Maka tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah salah jalur, tidak akan pernah salah langkah, dan dia tidak akan pernah sesat. Tidak akan pernah dia sengsara di dunia, di akhirat. Akan meraih keselamatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an sekali lagi adalah hudan, adalah petunjuk. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, yakni siapa yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, maka dijamin tidak sesat, dan dijamin tidak sengsara, dijamin tidak celaka dunia, alam barzakh dan alam akhirat, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ahli tafsir juga menjelaskan apa makna mengikuti petunjuk Allah, apa makna mengikuti Al-Qur'anul Karim. Mengikuti Al-Qur'anul Karim artinya membenarkan segala sesuatu yang diberitakan dalam Al-Qur'anul Karim. Segala sesuatu yang diberitakan dalam Al-Qur'anul Karim dibenarkan bahwa itu adalah benar-benar sesuatu yang telah terjadi, kalau memang itu sesuatu yang telah terjadi. Yakini, dibenarkan bahwa itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala misalkan menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang adanya siksa kubur, adanya asap kubur, adanya kenikmatan di alam kubur, adanya sorga dan neraka, macam-macam siksaan dalam api neraka, macam-macam kenikmatan yang ada di dalam sorga, maka kita benarkan. Maka kita benarkan, tidak boleh dipertentangkan dengan akal, tidak boleh dipertentangkan dengan logika, dengan syubhat-syubhat yang lemah. Allah berfirman seperti ini. Kita tetapkan seperti itu. Jangan lagi dipertentangkan. Tapi begini, dan seterusnya. Ini artinya tidak mengikuti petunjuk, tidak membenarkan Al-Qur'anul Karim. Makna yang lain terhadap ayat ini, mengikuti petunjuk, yakni mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi, dan tidak bermalas-malasan. Tidak bermalas-malasan. Fastabiqul khairat, aqulu qali hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Sifat yang keempat dari sifat Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Wa rahmah, dan rahmah. Al-Quran adalah rahmah. Dalam arti siapa yang membaca Al-Quranul Karim, dia akan memperoleh pahala yang besar. Pahala yang disegerakan di dunia. Kebaikan yang akan disegerakan di dunia. Dan kebaikan yang diakhirkan sampai di hari akhirat. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, yakni dari Al-Qur'anul Karim, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan dengan sebab dia membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Qur'anul Karim. La aqwal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan ini akan berlipat menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak katakan bahwa alif lam itu satu huruf. Walakin alif harfun, Walam, walam harfun, wa mim harfun. Akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alif itu satu huruf. Ya, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Ya, maka membaca alif lam mim itu artinya telah menyebutkan tiga huruf. Maka sudah mendapatkan tiga kebaikan dan tiga ini masing-masing dilipat gandakan menjadi 10. Berarti kita sekedar membaca saja alif lam mim sudah mendapatkan minimal 10 kebaikan. 10 pahala baru bacaan alif lam mim saja. Ini bentuk rahmah. Ya, Al-Qur'anul Karim. Ini rahmahnya Al-Qur'an Karim. Bahwa siapa yang membacanya, satu huruf yang dia baca, dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu sudah pasti berlipat menjadi 10 kebaikan. Dan bisa lebih dari itu, berlipat sampai 700 kebaikan. Bahkan lebih dari itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hudan wa rahmah lil mu'minin. Dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Sama yang mendapatkan rahmah Al-Quranul Karim. Yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Yang menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Yang menjadikan Al-Quran itu sebagai mau'izah. Sebagai pemberi nasihat, sebagai pemberi peringatan. Hanyalah orang-orang yang beriman. Hanyalah ya orang-orang yang beriman. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, warahmah lil mu'minin. Al-Quran itu adalah rahmah bagi orang-orang yang beriman. Sebab hanya orang yang beriman yang bisa merasakan rahmah Al-Quranul Karim tersebut. Allahumma inna nas'alukal huda. والتقه والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقيموا الصلاة diluruskan, dirapatkan. Disempurnakan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنْتُمْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Allahu Ekber. Sami Allahu liman hamida. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratul Mustaqim Siratul Ladina An'amta Alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.